Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Qala al-musannifuna hafidhahumullahu ta'ala al-babu sadis fi dhihari. Bab tentang masalah dhihar, pengertian dhihar dan hukumnya. Pengertian dhihar, ad-dhihar lughatan dalam bahasa Arab diambil dari kata-kata ad-dhahri yang artinya punggung. Sedangkan secara syariat adalah ayusabbiha ar-rajul zaujatahu, tindakan seorang suami yang menyerupakan istrinya fil hurmati dalam keharaman dengan salah satu mahramnya. Ya, tidak disyaratkan harus ibu, namun yang penting bi ihda mahramihi, salah satu mahramnya, baik mahram karena nasab, persusuan ataupun perkawinan. Au bi ba'dihha, atau dengan sebagian mahramnya. Fayaqulu rajul, maka ada seorang suami mengatakan ketika dia arada imtina, tidak mau anil istimta, bersenang-senang atau bersetubuh dengan istrinya, dia menolak bersetubuh dengan istrinya dengan mengatakan anti alayya kadhahri ummi, engkau bagiku seperti punggung ibuku atau saudariku atau selain keduanya. Fa mata fa'ala dhalika faqad dhahara min imra'atihi, maka jika seorang suami melakukan hal tersebut, maka dia telah mendihar istrinya. Namun kalau berdasarkan definisi, ya, tidak harus dengan kata-kata punggung. Ya, tidak harus menggunakan kata-kata punggung, namun ya diserupakan dengan salah satu mahramnya. Dengan mengatakan misalnya dalam bahasa Arab, anta alayya ka ummi. Nih, engkau bagiku seperti ibuku atau seperti ibu mertuaku, itu mahram. Atau tadi dikatakan biba'diha, sebagian tubuh dari mahram, maka boleh dengan menyebutkan keseluruhan, ka umi, seperti ibuku, atau dengan sebagian badannya, punggung ibuku atau perut ibuku atau kalimat yang lain. Yang perlu diketahui bahasanya dhihar dalam tradisi Arab jahiliyah maknanya adalah talak. Ini maknanya adalah perceraian. Ini berarti menceraikannya. Dan dalam Islam ini adalah dianggap sebagai perbuatan yang haram, namun tidak teranggap cerai. Hukumnya dhihar, hukumnya haram. Mengingat firman Allah Ta'ala, orang-orang yang mendhihar di antara kalian terhadap istrinya, wa innahum layakuluna mungkar minal qawli wa zura, sungguh mereka mengatakan perkataan yang mungkar dan palsu atau bohong. Maka statusnya adalah perkataan yang mungkar. Ini kemungkaran. Karena istrinya bukanlah ibunya, bukanlah adiknya, dan seterusnya. Dan dulu dhihar, tolakon statusnya adalah tolak di masa jahiliyah. Maka setelah datang Islam, Islam mengingkarinya dan menganggapnya sebagai sumpah yang perlu dibayar kafarahnya. Dan ada satu rahmat dari Allah Subhanahu, dan kemudian untuk hamba-hambanya. Maka statusnya status sumpah. Namun ingat, dia adalah perkataan yang mungkar, kemungkaran, tidak boleh. Hukum dasarnya adalah tidak boleh orang melakukan dhihar. Namun jika terlanjur, maka ada kafarah yang harus dibayar. Namun dasarnya adalah haram. Hukum ibtidaknya, hukum memulainya, hukum mengucapkannya adalah haram, mungkar minal qawli, perkataan yang mungkar. Namun jika sudah terlanjur, maka ini dianggap sumpah. yang ada solusinya itu membayar kafarah. Maka haram atas mudhahir suami yang mendihar dan mudhahar minha istri yang didihar masing-masing bersenang-senang dengan yang lain dalam bentuk jima atau muqaddimah jima dawaihi. Muqaddimah jima contohnya mencium wal istimta bima dunal farji atau bersenang-senang dengan daerah ya selain kemaluan. Kalau al-qublah berkaitan dengan boleh jadi pipi, wajah. Kalau istimta bima dunal farji artinya boleh jadi mencium namun perut dan sekitaran dan daerah sekitar itu selain al-farji. Maka ini semua haram qabla takfir sebelum bayar kafarah. Ini takfir di sini bukan mengkafirkan orang lain dan membayar kafarah. Karena firman Allah Ta'ala walladzina yudhahiruna min nisa'ihim dan para suami yang mendihar istrinya thumma ya'tuna lima qalu kemudian menarik perkataannya maka fatahiru rukobatin maka wajib memerdekakan seorang budak mingko beli ayata masa sebelum berjima. Dan Nabi SAW bersabda kepada suami yang melakukan dihar, janganlah engkau mendekati istrimu sampai engkau lakukan apa yang Allah perintahkan. Kafar dihar, yang pertama adalah memerdekakan budak yang beriman, bebas dari cacat fisik. Jika dia tidak jumpai budak atau tidak menjumpai uang untuk beli budak, tidak menjumpai budak, contohnya seperti kondisi kita saat ini punya duit, teman. Kemana mau beli budak enggak ada. Awalam yajid samanaha atau tidak punya uang untuk beli budak, maka puasa 2 bulan dan 2 bulannya adalah 2 bulan qomariyah berturut-turut yang tidak boleh disela di antara 2 bulan tersebut kecuali dengan puasa wajib semacam puasa Ramadan atau berbuka yang wajib semacam berbuka karena itu hari Idul Fitri Idul Adha atau hari Tasyrik. Demikian juga berbuka yang ursah karena sakit atau safar. Maka buka ini semua tidak menghambat hitungan. Ini tidak menghambat hitungan. Ini. Namun maka jika berbuka karena sakit, nanti kemudian setelah sembuh dilanjutkan lagi. Angkanya tidak dari nol. Namun masih lanjut untuk genap 2 bulan. Jika tidak mampu berpuasa maka memberi makan 60 orang miskin. Setiap miskinnya 1 mud berupa bur, gandum halus atau 1/2 sok alias 2 mud jika bahan makanan selain gandum halus. Min kutil balad asalkan itu adalah makanan pokok di negeri itu. Mengat firman Allah tadi fatah rukobatin minkah beli ayat amasa. Maka merdekakanlah budak sebelum terjadinya persetubuhan. Ditambah hadis Salamah bin Sakhar al-Bayadi, tatkala dia berkata kepada istrinya bahasanya dia bagikan punggung ibunya, maka Nabi perintahkan untuk memerdekakan budak. Jika tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, jika tidak mampu it'am memberi makanan. Maka seandainya mudhahir suami melakukan dihar itu menjima istrinya sebelum dia membayar kafarah karena athiman asyan dia berdosa dan melakukan maksiat. Nanti dia tidak memiliki kewajiban kecuali 1 kafarah saja. Watabakal kafarah dan kafarah itu tetap terikat pada tanggung jawabnya sampai dia membayarnya. Demikian juga haram menyetubuhi istrinya itu baqin tetap berlaku hatta yukafira sampai dia membayar kafarah. Maka tidak ada kafarah tambahan, kafarah kuadrat gara-gara sudah jima, sudah bersetubuh sebelum bayar kafarah. Kafarahnya tetap 1, namun bukan berarti terus kemudian juga bukan teranggap selesai. Tetap ada kewajiban. tetap berdosa menyetubuhi istrinya. Nah. Kemudian berikutnya adalah masalah li'an, yang artinya saling melaknat. Definisi li'an dan dalil disyariatkannya serta hikmahnya. Pertama, definisi li'an. Li'an adalah masdar dari kata-kata la'ana yula'inu, diambil dari kata-kata la'an yang makna dasarnya adalah at-tardu wal ib'ad, diusir dan dijauhkan. Sedangkan syarat syariat adalah persaksian yang dikuatkan dengan sumpah. Makrunah digandeng dengan ucapan laknat yang itu diucapkan oleh suami dan bergandeng dengan murka min jihati zaujah dari sisi istri. Nah, empat persaksian ini qa'imah maqoma, pengganti had qadzaf. Pengganti had, hukuman had karena qadzaf menuduh zina tanpa bukti, tanpa punya empat orang saksi. Maka li'an ini adalah pengganti hukuman had qadzaf fi haqqi zauji untuk suami dan pengganti had zina untuk istri. Wasumya li'an bidzalika, dan li'an disebut li'an liqauli rajul fil khamisah, karena ucapan si suami pada sumpah yang kelima, ana laknatullah alaihi in kana minal kadzibin. Sesungguhnya laknat Allah atas si suami jika dia bohong dalam tuduhannya kalau istrinya berzina. Wa li'an ahadahuma kadzibun la muhalata, dan alasan yang kedua dikarenakan salah satu dari keduanya itu adalah bohong. La muhalata, tidak boleh tidak. Tidak mungkin dua-duanya benar. Suami mengatakan istrinya berzina, istri mengatakan tidak, saya tidak berzina, suami saya bohong. Tidak mungkin dua-duanya benar dan dua-duanya salah. Harus ada salah satu yang benar. La muhalata, tidak boleh tidak. Fayakunu mal'unan, dan orang tersebut yang betul-betul berbohong dalam ucapannya, dia adalah orang yang terlaknat. Maka li'an ini adalah solusi syariat untuk kasus seorang suami menjumpai istrinya berzina, namun dia tidak punya empat orang saksi dan tidak ingin hasil zina tersebut dinisbatkan sebagai anaknya. Maka solusinya dia melakukan li'an, yang prosesnya nanti sama-sama bersumpah. Sumpahnya bersaksi, saya bersaksi demi Allah, saya bersaksi gitu. Sehingga tadi dikatakan persaksian diiringi dengan sumpah. Demi Allah saya bersaksi. Suami istri mengatakan demi Allah saya bersaksi kalau tidak saya tidak berzina. Nah itu di sedangkan suaminya mengatakan empat kali demi Allah saya bersaksi saya berzina. Masing-masing empat kali. Suami empat kali, istri empat kali. Namun redaksinya agak berbeda di kali yang kelima. Di kali yang kelima itu kalau suami mengatakan laknat. Yang kelima suami mengatakan sungguh laknat Allah atas diriku jika aku bohong. Sedangkan istri sama kalimatnya, awalnya cuma bersaksi dan bersumpah sebanyak empat kali, kemudian setelah itu di kali yang kelima dia menyebut murka. Murka Allah atasku jika aku berbohong. Maka tadi dikatakan di definisi makrunatan bilakni min jati zaud wa bil ghadab min jati zaujah. Ini berkaitan dengan kalimat kelima. Di kalimat kelima maka ada kata-kata laknat untuk suami, yang diucapkan oleh suami, dan ada kata-kata ghadab, murka Allah, yang diucapkan oleh istri. Dan masing-masing adalah pengganti hukuman. Ucapan suami adalah ganti dari hukuman qadzaf, yang harusnya suami ini karena tidak punya saksi dicambuk 80 kali. Gantinya adalah ini. Ini adalah ganti rajam untuk istri. Ya, harusnya dia dirajam, namun dia tidak dirajam dengan dia bersedia melakukan li'an. Dalil disyariatkannya li'an, yustadalu jadikan dalil disyariatkannya li'an firman Allah Ta'ala, walladzina, dan para suami yang menuduh istrinya, walam yakullahum syuhada, dia tidak punya saksi kecuali dirinya sendiri, fasyahadatu ahadihim, maka si suami bersaksi empat kali persaksian, billahi, dengan bersumpah atas nama Allah, innahu lamina shodiqin, pastinya dia adalah orang yang benar dalam tuduhannya. Wal khamisatu, dan di kalimat yang kelima dia mengatakan laknat Allah atas dirinya, inkana minal kadzibin, jika dia bohong. Wayadra'u anhal adzaba, dan yang bisa mencegah anha dari istri al adzaba, siksaan, yaitu rajam, manakala si istri bersaksi empat kali saksi billahi, dan itu dengan bersumpah dengan nama Allah, innahu laminal kadzibin, kalau suaminya bohong. Wal khamisata, dan di kali yang kelima, anna khutaballah alaiha, murka Allah atas si istri, ingkana min shodiqin, jika suaminya benar dalam tuduhannya. Surat An-Nur ayat yang ke-6 sampai 9. Nah, kemudian berdasarkan hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ada seorang Ansar datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu seorang suami memerkoi istrinya bersama lelaki lain? Apakah dia boleh bunuh si laki-laki itu, ataukah apa yang harus dia lakukan?" Fa'angsalallahu fi sya'nihi, maka Allah turunkan ayat fi sya'nihi berkaitan dengan kasusnya Sahal bin Sa'ad. Apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yaitu perintah untuk saling melaknat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Sahal bin Sa'ad dan istrinya, dan Nabi katakan, "Sungguh Allah telah putuskan untukmu dan istrimu." Dan beliau bacakan ayat fatala'ana, maka keduanya saling melaknat, dan itu kejadiannya di masjid. Dan aku Sahal bin Sa'ad jadi saksi. Ya, maka telah Allah tetapkan fika untukmu, yaitu seorang dari Ansar tadi, dan istrimu, maka keduanya saling melaknat di masjid, dan aku Sahal bin Sa'ad menjadi saksi kejadian tersebut. Dalam riwayat yang lain, maka keduanya saling melaknat dan aku bersama banyak orang di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hikmah disyariatkannya li'an, hikmah disyariatkannya li'an adalah alla yalhaqahu al'ar bizinaha, supaya seorang suami tidak mendapatkan aib dengan berzinanya istrinya. Yang ini akan merusak kasurnya. Walialla yalhaqahu waladu ghairihi, dan supaya tidaklah dinisbatkan kepadanya anak hasil hubungan dengan lelaki yang lain. Padahal si suami ini tidak mungkin bisa mendatangkan saksi bukti, yaitu empat orang saksi fil ghalib, demikian biasanya. Sedangkan si istri juga tidak mau mengakui kejahatannya. Wa qauluhu ghairu maqbulin 'alaiha, dan perkataan dan tuduhan si suami tidak bisa otomatis kita terima untuk menghukum si istri. Falam yabqa, maka tidaklah tersisa jalan kecuali keduanya bersumpah dengan sumpah yang paling keras. Maka adalah dalam syariat li'an halan, solusi untuk problem si suami dan menghilangkan kesempitan kesusahan bagi si suami, wataran, dan mencegah hukuman had qadzab dari suami. Walima lam yakun lahu syahidun, dan dikarenakan karena si suami tidak punya saksi kecuali dirinya sendiri, mukinat al mar'atu, maka si perempuan, pihak perempuan diberi kesempatan untuk melawan sumpah suami juga dengan sumpah berulang-ulang semisal sumpah si suami. Yang sumpah ini berfungsi untuk mencegah dari si perempuan ini hukuman had, yaitu rajam, minha anha, dari dirinya. Wa illa, jika dia tidak mau bersumpah, wajaba alil haddu, maka wajib ada hukuman had atas istri dalam hal ini raja. Sebagaimana wa inna kala zaud, jika suami itu nakal, catatan kaki dari kata-kata nukul artinya duduk, dan an-nukus berbalik, wal imtina dan menolak. Dan maka jika suami itu menolak untuk bersumpah dengan 4 kali sumpah ditambah kalimat yang kelima, menolak anil aiman untuk bersumpah, wajib baginya mendapatkan hukuman had, cambuk 80 kali. Dan jika si istri yang menolak ba'da halfihi, setelah suaminya bersumpah, sarat aimanuhu, maka jadilah sumpah si suami ditambah nukul, penolakan istri untuk bersumpah, bayyinatan qawiyah, bukti kuat kalau istri memang berzina tanpa ada bukti yang melawan. Wa yuqamu 'alaihal haddu hina idzin, maka ditegaklah hukuman had atas si perempuan dalam kondisi ini. Syarat dan tata cara li'an. Syarat sahnya li'an, yang pertama, li'an terjadi di antara suami istri yang mukallaf, sama-sama baligh dan berakal. Mengingat firman Allah Ta'ala, walladzina yurmuna aswajahum, para suami yang menuduh istrinya. Kemudian yang kedua, si suami menuduh istrinya berbuat zina dengan mengatakan, hei wanita yang berbuat zina, atau mengatakan aku melihatmu berzina, atau engkau berzina. Kemudian yang ketiga, si istri mendustakan suami dalam tuduhannya, dan dia terus menerus mendustakan si suami sampai berakhirnya proses li'an. Kemudian ayatimu li'an bihukmi hakim, li'an ini yatimu diselenggarakan, selesai diselenggarakan bihukmil hakim oleh qadhi. Maka tidak bisa kalau diselenggarakan oleh ustaz, atau ketua takmir masjid, atau ketua ormas, atau ketua MUI, atau semacam itu. Maka ini harus qadhi. Tata cara li'an dan wasifatu dan tata caranya. Tata cara li'an, ayakula zauju ingdal hakim, suami berkata di depan qadhi, dan ini di depan banyak orang, aku bersaksi dengan nama Allah, sungguh aku adalah orang yang jujur benar dalam tuduhanku kepada istriku fulana, yang kutuduh dia berbuat zina. Dan dia ucapkan kalimat ini sebanyak 4 kali. Wa yusiru ilaiha ingkanat hadirotan, dalam dia berisyarat kepada istrinya, istriku ini, jika istrinya hadir di tempat itu. Wa yusammiha, dalam dia sebut namanya, atau tidaklah dia sebut namanya jika istrinya tidak ada. Bima tatama yazubihi, dengan sebutan yang bisa membedakan antara dia dengan yang lain, fulanah binti fulan. Kemudian dia tambahkan dalam persaksian yang kelima, dan persaksian yang kelima ini diberikan setelah dinasihati oleh qadhi dan diingatkan akan bahaya bohong, untuk kulaknat Allah jika aku berbohong. Namun antara persaksian yang keempat sampai kelima itu ada jeda. Jedanya fungsinya qadhi untuk mengingatkan, ini loh, ditimbang-timbang lagi, ini tidak remeh dampaknya. Nama Allah nama yang agung, laknat Allah satu hal yang mengerikan. Coba dipikir masa-masa. Suami mengatakan, saya siap dan sudah paham. Kemudian dia mengucapkan kalimat yang kelima. Kemudian pihak perempuan pun berkata sebanyak 4 kali persaksian, aku bersaksi demi Allah, sungguh dia suamiku bohong dalam tuduhan zinanya untukku. Kemudian dia tambahkan pada persaksian yang kelima, setelah ada jeda dari nasihat dari qadhi, tolong dipikir baik-baik, murka Allah bukan masalah ringan, hukuman di dunia lebih ringan daripada hukuman akhirat, dan kalimat-kalimat semacam itu. Wa an anna ghadaballahu 'alaiha, murka Allah atasnya, in kana minas shadiqin, jika suaminya benar. Tata cara ini disimpulkan dari firman Allah di surat An-Nur ayat 6 dan 9 yang tadi sudah kita baca. Adapun nasihat dari qadhi itu berdasarkan hadis. nasihat dari qadhi sebelum kalimat yang kelima itu dalilnya ada dalam hadis. Kemudian ketentuan hukum yang merupakan dampak dari li'an, idza tamma li'an, jika li'an telah selesai, maka ya tarotab alaihi, maka dampaknya adalah poin-poin sebagai berikut. Yang pertama adalah gugurnya had qadzaf dari suami. Kemudian adanya perpisahan di antara suami dan istri dan pengharaman haram istri si perempuan itu bagi si laki-laki tahriman mu'abadan selamanya. Walau lam yufariq al-hakim bainahuma, dan itu perpisahan itu adalah ada meskipun tidak ditegaskan oleh qadhi bahasanya kalian berdua sudah bukan suami istri. Begitu li'an selesai, qadhi bisa mengatakan sejak detik ini kalian berdua bukan lagi istri, suami istri. Meskipun tidak ada penegasan, hukum pisah tersebut sudah langsung otomatis ada. Kemudian yang tafi hilang anhu dari si suami, nasab anak perempuan itu. Wayul haq, kemudian si anak dinasabkan bizaujah pada si istri alias ibunya. Namun waitatallabun nafyul walad, namun pengingkaran anak itu menuntut penyebutan si anak, penyebutan penafian secara tegas dalam teks li'an. Semacam mengucapkan, aku bersaksi demi Allah, sungguh aku adalah orang yang jujur dalam tuduhanku, tuduhan zinaku kepada istriku, wa mahadabi waladi, dan ini bukan anakku. Mengingat hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, masnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyenggarkan li'an antara seorang suami dengan istrinya, wa faraqa bainahuma, kemudian memisahkan keduanya dan menasabkan si anak pada si istri. Ya, maka kemudian setelah li'an tadi kemudian istri ini hamil, maka atau dalam kondisi hamil, ya, maka janinnya itu dinasabkan kepada ibunya. Kemudian wajibnya hukuman had zina atas istri kecuali jika dia juga mau melakukan laknat untuk suaminya. Karena jika dia menolak, anil aiman untuk bersumpah, padahal suaminya telah bersumpah, maka itu adalah bukti kuat yang menyebabkan adanya hukuman had untuk si istri. Tidak berlaku li'an. Kalau istri yang menuduh suaminya berzina, tidak berlaku li'an. Cuma punya hak untuk khulu. Punya hak untuk khulu. Karena suaminya fasik. Ya, karena ini berkaitan dengan masalah lu kenapa kalau suami kok demikian ini? Masalah nasab. Masalah nasab. Ada penjaga suami berzina, nasabnya tetap, seandainya istri ini hamil dan dia tidak berzina, nasabnya tetap anak suaminya, ya. Tidak mempengaruhi nasab. Namun kalau istri yang berzina, ini sangat mempengaruhi nasab dan ini konsekuensinya kemahroman, waris, kewajiban nafkah dan seterusnya. Kemudian bab yang ke-8 tentang masalah iddah, kemudian ihdad, berkabung, dan ada masalah iddah dan ihdad atau berkabung. Pengertian iddah, dalil disyariatkannya dan hikmahnya. Pertama, pengertian iddah. Iddah dalam bahasa Arab, masdar dari kata-kata ada, ya'udu adan. Ya, ini diambil kata-kata adat bilangan, sama dengan ihsa' bilangan. Listimaliha, karena dalam iddah itu memuat minal akra', beberapa qara', wa ashur, dan beberapa bulan. Dan suami punya kewajiban untuk menghitung ini sudah bulan keberapa, ini sudah haid keberapa. Sedangkan secara syariat iddah adalah nama untuk jangka waktu tertentu di mana seorang perempuan itu menunggu. Di masa tersebut ta'abudan lillah, dalam mereka beribadah kepada Allah, atau karena mengekspresikan sedih, tafajjuan ala zaud, atau berfungsi untuk tafajjuan ala zaud, mengungkapkan kesedihan karena ditinggal mati oleh suaminya, jika itu iddah karena meninggal, atau ta'akudan min bara'ati rahim, atau menegaskan bersihnya rahim. Maka fungsi iddah ada tiga di sini disebutkan. Ada boleh jadi mengekspresikan kesedihan karena suaminya meninggal. Ini iddah untuk perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Dan boleh jadi ta'akudan menegaskan bersihnya rahim. Kenapa kok menegaskan? Karena satu kali haid sebenarnya sudah rahim sudah bersih. Kenapa harus tiga? Kenapa tiga? Padahal satu kali haid sudah cukup untuk bara'at rahim. Jawabannya untuk ta'kid. Untuk cuma mempertegas. Karena kalau cuma bara'at rahim cukup satu kali haid. Namun tiga kali haid masa iddah itu. Maka duanya itu adalah ta'kid untuk mempertegaskan. Dan yang ketiga, fungsi yang ketiga ada masa iddah yang statusnya adalah ta'abudan lillah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala dia boleh jadi sudah menopause, dicerai oleh suaminya. Maka baratul rahim enggak perluan. Tafajuan ala zaud juga tidak, ya, karena suaminya tidak mati. Namun ini ta'abudalillah, bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diketahui, iddah adalah dampak dari konsekuensi dari talak atau wafat ditinggal mati oleh suami. Dalil disyariatkannya iddah, al-aslu dalil wajibnya iddah dan disyariatkannya dalam Quran, sunnah dan ijma'. Ada pun dalil Al-Quran, firman Allah Ta'ala, wal mutallaqat, dan perempuan yang dicerai menunggu dirinya sebanyak tiga kali qur. Yang menurut pendapat paling kuat, qur artinya maknanya haid, tiga kali haid. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wallai ya'isna minal mahid, dan perempuan yang telah putus asa dari haid, yaitu menopause. Minisaikum, dari istri kalian, inirtabatum, jika kalian ragu tentang masa iddahnya, maka ketailah, fa'iddatuhunna, masa iddahnya adalah tiga bulan. Wallai lam yahidun, demikian juga istri yang dicerai dalam keadaan dia belum haid karena masih terlalu belia, maka masa iddahnya sama tiga bulan. Wa ulatul ahmal, sedangkan perempuan dalam kondisi hamil, batas waktu iddahnya sampai melahirkan. Dan firman Allah, walladzina yatawaffawna minkum, dan para suami yang meninggal, wayadharuna aswajan, dan mereka meninggalkan istri, maka istrinya menunggu selama 4 bulan 10 hari. Dalil hadis adalah hadis dari Al-Miswar bin Makhrumah radallahu anhu. Anak Sabi'ah al-Aslamiyah nufisat, di catatan kaki nufisat ai wulidat atau waladat, melahirkan setelah wafatnya suaminya bilayalin cuma beberapa hari saja. Dia, suaminya meninggal dunia dalam keadaan dia hamil tua, 3 hari atau 5 hari setelah suaminya meninggal dia melahirkan. Faja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Sabi'ah ini kemudian datang menghadap Nabi, izin pada Nabi untuk nikah. Begitu nifas, ingin menikah. karena masa idahnya cuma sampai melahirkan. Dan nikah tidak mesti dikumpuli. Ustaz kan nifas. Ya, nikah kan enggak mesti dikumpuli. Ya habis nikah karena habis akad nikah karena masih nifas ya, ya libur dulu kan. Enggak kemudian langsung beraksi. Namun ya akad nikahnya saya sah saja. Babnya beda, ini bab kumpul sama bab akdu nikah. Beda. Akdu nikahnya enggak masalah karena masa idah sudah berakhir. Bab jima lain lagi. Fa'adhinalaha, maka Nabi pun mengizinkan. Dan begitu mendapat izin, fanakahat. Ya, tak lama setelah itu pun dia menikah. Dan sejumlah hadis yang lain tentang masalah ini. Hikmah disyariatkannya iddah. Hikmah dari disyariatkannya iddah adalah membersihkan istibra, nampak bersihnya rahim seorang seorang perempuan dari janin, supaya tidak terjadi ikhtilatul ansab, percampuran nasab. Demikian juga hikmah yang kedua adalah memberikan furusah, kesempatan bagi suami yang mencerai, liyuraji' nafsahu, untuk berpikir ulang, untuk murojaah. Murojaah di sini artinya berpikir ulang. Idza nadima, jika dia menyesal menceraikan istrinya, selamat talaknya masih talak raja'i, talak yang pertama dan kedua. Kemudian yang ketiga, syianata haqqil hamli, dalam rangka melindungi hak janin, jika perempuan yang dicerai tersebut dalam kondisi hamil. Maka apa hikmahnya untuk hikmah iddah untuk perempuan yang dicerai dalam kondisi hamil? Kan rahimnya jelas, nasabnya kan jelas. Maka di sini katakan hikmahnya bisa kita tangkap menjaga hak si janin, biar tidak keguguran karena kemudian karena ibunya kemudian langsung nikah, kemudian kumpul dan seterusnya, dibuat capek oleh suaminya yang baru, dan bisa jadi keguguran karenanya. Nah, maka ditunggu aja sekalian biar janin itu lahir dengan selamat pada waktunya. Maka setelah melahirkan baru boleh si ibu untuk menikah. Kemudian macam-macam masa iddah. Masa iddah seorang perempuan itu terbagi menjadi dua bagian, iddah karena ditinggal mati atau iddah karena terjadinya perpisahan. Yang pertama, iddah karena ditinggal mati. Itulah iddah yang menjadi kewajiban perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Dan iddah dalam kondisi ini tidak lepas dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, saat ditinggal mati, si istri dalam kondisi hamil atau tidak hamil. Jika dalam kondisi hamil, maka masa iddahnya berakhir dengan melahirkan, meskipun cuma beberapa jam setelah wafatnya suami. Nah, karena ternyata suaminya meninggal pas hari HPL, pas hari perkiraan lahir. Nah, suaminya meninggal, paginya, sorenya melahirkan, ya sudah selesai. Nah, paginya besok menikah, enggak apa-apa. Mengingat firman Allah Ta'ala, wa ulatul ahmal, dan wanita dalam kondisi hamil, maka batas menunggunya adalah sampai melahirkan. Dan hadis Al-Miswar bin Makhromah tadi tentang Sabi'ah al-Aslamiyah yang telah melahirkan setelah wafatnya suaminya cuma beberapa hari saja, maka dia diizinkan untuk nikah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun jika ditinggal mati dalam keadaan tidak hamil, maka masa idahnya 4 bulan 10 hari. Wahadi tak tadu mutlakon, dan seorang perempuan itu menjalani masa iddah semacam ini secara mutlak, baik sudah disetubui oleh suami ataukah belum disetubui. Ya, maka meskipun belum disetubui, baru akad nikah, ya, pulang mati. Nah, kena serangan jantung karena terlalu gembira. Setelah bisa mencari kondan lama-lama ini aku terlalu gembira, kena serangan jantung, mati. Ya. Maka istri yang menjalin masa iddah. Maka jika ada yang bertanya, apa fungsi iddah di sini? Ya, tadi, kalau enggak jelas fungsinya, kita katakan ta'abudan lillah, ya, sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bersihnya rahim, dah. Atau mungkin tafajuan ala zaud, atau karena sedih ditinggal suaminya. Mengingat firman Allah Ta'ala yang bersifat umum, waladina tafana minkum, dan para suami yang meninggal di antara kalian dan meninggalkan istri, istrinya menunggu dirinya selama 4 bulan 10 hari. Faidha balagna ajalahunna, maka jika istri perempuan tersebut telah sampai masa akhirnya, telah habis masa iddahnya, maka tidak ada dosa atas kalian para wali, ya, para wali pihak perempuan, tidaklah dosa fima fa'alna fi anfusina bil ma'ruf, terkait dengan apa yang dia lakukan, ya, apa yang dilakukan oleh perempuan tersebut, asalkan itu adalah hal-hal yang ma'ruf. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Dan tidak kita jumpai dalil yang mengkhususkan ayat ini untuk kasus tertentu. Maka pokoknya ditinggal mati oleh suaminya, baik telah dikumpuli ataupun tidak dikumpuli, atau belum dikumpuli ataupun sudah dikumpuli, ini mutlak. Yang penting suami meninggalkan istri. Kemudian iddatul firaq, masa iddah karena perpisahan, perpisahan hidup, perpisahan dalam kondisi hidup, bukan ditinggal mati. Itulah masa iddah yang menjadi kewajiban seorang perempuan, alati faraqat zaujaha, yang berpisah dengan suaminya. Yang boleh jadi bifaskhin karena adanya fasakh, pembatalan akad atau pengerusakan akad, atau tolak atau khulu ba'dal wata'i, setelah terjadinya hubungan badan. Wa la yakhlu al hal fiha min umurin, dan iddah dalam kondisi semacam ini tidak lepas dari beberapa kemungkinan. Kemudian yang pertama, dia dalam kondisi, si istri dalam kondisi hamil. Kemudian yang kedua, tidak hamil. Kemungkinan yang ketiga, dia belum pernah melihat darah haid karena masih terlalu belia, atau sudah putus asa dari haid karena sudah terlalu tua. Maka jika dalam kondisi hamil, maka masa iddahnya berakhir dengan melahirkan. Mengingat firman Allah yang bersifat umum, dan perempuan-perempuan yang dalam kondisi hamil, batas menunggunya sampai melahirkan. Jika tidak dalam kondisi hamil dan dia itu masih mengalami haid, maka masa iddahnya dengan berlalunya 3 kali suci ba'dal firaq, setelah terjadinya perpisahan. Mengingat firman Allah Ta'ala, wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusina 3 qurra, dan perempuan itu, perempuan yang dicerai menunggu dirinya tidak boleh menikah sampai 3 qurra. Dan tidaklah halal bagi mereka untuk menyembunyikan apa yang Allah ciptakan pada rahim mereka, jika mereka betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir. Dan tentang masalah qurra, jamak dari qorin, terdapat perselisihan ulama, maknanya suci, tuhur, ataukah haid. Pendapat yang dipilih oleh penulis buku ini, maknanya adalah apa? Ya? Suci. Jadi kita baca, murur thalathati athhar, berlalunya 3 kali suci. Demikian pendapat sebagian ulama dan pendapat yang lain. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Al-Qayyim di Zadul Ma'ad, demikian juga dikuatkan oleh Ibnu Utsaimin. Qara maknanya adalah haid. Dan kalau kita kita nilai maknanya haid, itu lebih menguntungkan perempuan. Lebih menguntungkan si perempuan daripada kita maknai suci. Kenapa? Karena cerai tolak diucapkan dalam keadaan dia suci. Tolak yang apa ideal, yang tidak masalah, yang bebas dari khilaf, dalam kondisi suci. Kalau kita hitung pakai suci, maka suci itu tidak terhitung. Suci itu tidak masuk hitungan. Maka kemudian dia haid. Ini juga belum masuk hitungan kan? Kemudian dia suci. Ini baru suci satu. Dan haid. Kemudian suci. Ini suci dua. Kemudian haid. Dan suci. Ini suci tiga. Kemudian haid. Nah, baru di sini dia selesai masa iddahnya. Kalau kita ngitung pakai suci. Nah, maka dia selesai masa iddahnya dengan haid. Begitu dia jumpai haid setelah suci ketiga. Maka dia selesai masa iddahnya. Lain halnya jika kita hitung pakai haid. Maka dia dicerai dalam kondisi suci. Setelah itu ketemu haid. Haid satu. Ini haid. Haid satu, kemudian suci, haid dua. Dan suci, haid tiga. Begitu haid tiga berakhir, haid tiga selesai, masuk ke suci, maka dia dalam keadaan sudah selesai masa iddahnya. Dan wa in kanat la tara al haid, jika dia belum pernah melihat darah haid karena dia masih dinikah dalam kondisi belum haid karena masih kecil atau sudah putus asa dari haid menepos karena sudah terlalu tua, maka masa iddahnya tantahi berakhir dengan berlalunya 3 bulan, yaitu 3 bulan qomariyah ala firaqiha, sejak terjadinya perpisahan. Dalilnya tadi telah kita baca. Kemudian hukmul mutallaqah, hukum perempuan yang dicerai sebelum dikumpuli. Jika seorang suami dia melepas istrinya, dan lepas di sini, perpisahan di sini, berpisah dengan istrinya, boleh jadi karena fasakh, pengrusakan atau pembatalan akad, pengrusakan akad, atau talak atau talak. Dan itu kebelat dukhul sebelum dikumpuli, fala iddata 'alaiha, maka tidak ada masa iddah baginya. Mengingat firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menikahi wanita mukminah kemudian kalian mencerai sebelum menyentuhnya, famalakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha, maka tidak ada menjadi hak kalian, alihina, menjadi kewajiban mereka berupa iddah yang perlu kalian hitung. Namun cerai dalam kondisi ini ada kewajiban, famati'uhunna, berilah uang pesangon untuknya, berilah penyenang untuknya, bahasa sekarang ya, berilah uang pesangon untuknya, wasarihuhunna sarohan jamila, dan lepaslah dengan cara melepas yang baik, yang indah, tanpa ada permusuhan, tanpa ada putus hubungan, bahasa kita putus persaudaraan, ya. Namun baik-baik saja. Ya, maka jika dicerai sebelum dikumpuli, maka uang pesangon hukumnya wajib. Uang pesangon hukumnya wajib. Dan ini wajib manakala belum ditetapkan padanya besaran mahar. Dan kalau sudah ditetapkan untuknya besaran mahar, atau sudah dikumpuli, maka ulama berselisih pendapat ya, wajib ngasih uang pesangon ataukah sunnah. Ya, namun jika sebelum dikumpuli dan ya, belum ditetapkan besaran mahar untuknya, ya, maka mut'ah atau uang pesangon hukumnya wajib. Kalau setelah kondisi dalam kondisi yang lain diperselisihkan ulama, wajib ataukah tidak. Pendapat yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin di tafsir surat Al-Baqarah, beliau menguatkan pendapat ulama yang mewajibkan meskipun dalam kondisi sudah dikumpuli. Kemudian tidak ada perbedaan antara istri muslimah ataukah ahli kitab dalam hukum ini dengan sepakat para ulama. Disebutkan yang mukminah dalam ayat ini adalah mimba bitaglib, adalah umumnya. Namun perlu perlu diketahui bahasanya tidak ada iddah itu manakala belum dikumpuli atau belum khulwah. Atau belum khulwah. Kalau kita lihat cuma zahir ayat, berarti kalau sudah khulwah namun belum dikumpuli, maka tidak ada iddah. Kalau kita lihat zahir ayat, mahum khulafah dari ayat. Maka jika belum dikumpuli, meskipun sudah khulwah, sudah satu kamar, maka tidak ada iddah. Namun para sahabat mengkiaskan dengan al-masas atau al-lab al-mas al-khulwah. Sehingga kalau sudah khulwah, meskipun kata si perempuan enggak ngapa-ngapain kok, dia cuma begitu masuk tidur gitu, terus paginya malah nyerai. Ya, menurut menurut para sahabat ini sudah khulwah, maka ada iddah. Dikiaskan dengan almas, disamakan dengan almas, dan sedangkan hikmahnya tadi supaya tidak ada klaim-klaim yang bermasalah. Sudah klaim nggak ngapa-ngapa, kemudian akhirnya langsung nikah. Lu kok ternyata boleh jadi ternyata sudah hamil, kan? Nanti akan terjadi kekacauan nasab dan dikhawatirkan ada klaim-klaim yang tidak benar. Maka meskipun baru khulwah dan klaimnya klaim dari perempuan belum terjadi apa-apa, ada kewajiban untuk menjalani masa iddah. Ini tadi ketentuan tidak ada masa iddah ketika belum dikumpuli atau belum khulwah. Boleh jadi perpisahannya itu terjadi dengan talak, atau perpisahannya itu dengan fasakh. Ya, misal fasakh sebelum kumpul, ada pembubaran akad nikah sebelum kumpul, boleh jadi karena tidak sesuai dengan, atau ada aib, atau tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Tidak sesuai dengan yang dijanjikan, maka ada hak fasakh. Maka seorang perempuan mengatakan, saya mau nikah denganmu asalkan kamu masih bujangan dan betul-betul bujangan. Lu kok ternyata setelah nikah, habis akan nikah baru tahu kalau dia punya istri. Karena istrinya datanglah brak saat akan nikah. Belum jadi terjadi demikian, ya kan? Di awal kemudian disepakati kalau saya mau dinikah kalau kan bujangan. Lupa hari H habis akad datang istrinya sambil gendong anak. sambil hamil plus gendong anak plus nuntun anak kan. Ya, maka dalam kondisi ini istri punya hak namanya fasakh karena tidak memenuhi persyaratan. Tidak memenuhi persyaratan. Maka belum terjadi apa-apa, dia belum dikumpul, tidak kemudian memfasakh pernikahan. Nah, atau kemudian fasakh dari pihak laki-laki karena ada syarat. Ya, boleh jadi si laki-laki tidak nazar terlebih dahulu, ya, karena hukum nazar sunnah kemudian dia tinggalkan, tidak wajib. Terus dia tidak nazar terlebih dahulu, namun dia pasang syarat saat akad, saya mau menikahi anak perempuan bapak asalkan hidungnya mancung. Setelah dinikah, lu kepesek. Enggak sesuai dengan syarat. Syarat tuh nikahnya enggak sesuai lo. Saya tuh mau nikah kalau mancung lah, ini kok pesek. Nah. Maka dia punya hak untuk memfasakh. Maka di sini boleh jadi belum terjadi hubungan apa-apa, maka kemudian suami memfasakh. Mungkin ini statusnya fasakh. Maka jika belum ada dukhul, belum disetubuhi, juga belum ada khulwah, ya, maka tidak ada iddah. Namun jika sudah khulwah minimal, maka di situ ada kewajiban untuk menjalani iddah. Kemudian iltizamat al-iddah wa ma yatartabu 'alaiha. Konsekuensi iddah, ya, kewajiban-kewajiban dalam iddah, wa ma yatartabu 'alaiha, dan dampak dari iddah. Maka yang pertama, iddah karena talak. Jika seorang perempuan menjalani masa iddah min zaujiha, dan dia iddah dari suaminya karena dicerai oleh suaminya, dan itu adalah iddah talak, maka tidaklah lepas dari dua kemungkinan. Yang pertama, talaknya talak raja'i ataukah talaknya talak bain, talak satu dua ataukah talak ketiga. Yang pertama, perempuan yang menjalani masa iddah karena talak dan talaknya talak raja'i bisa dirujuk, maka dampak, ya, maka ya tetap dampak bagi perempuan yang menjalani masa iddah karena talak raja'i adalah sebagai berikut. Wajibnya memberikan tempat tinggal bagi istri bersama si suami. Idza lam yakun hunaka mani'un syar'iyyun, jika tidak ada faktor penghalang syar'i untuk tinggal bersama suami. Wajib sukna, wajib untuk memberikan tempat tinggal dan tinggal bersama suami, tetap masih satu rumah. Kemudian yang kedua, suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya berupa mu'nah, berupa biaya makan, pakaian, dan yang lain yang menjadi kebutuhannya. Biaya pengobatan jika dia sakit misalnya. Kemudian yang ketiga, wajib atas si istri untuk selalu di rumah dan tidak meninggalkan rumah kecuali kondisi darurat. Mengingat firman Allah Ta'ala, askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Berilah tempat tinggal pada istri yang dicerai min haitsu sakantum, di mana kalian bisa tinggal, min wujudikum, sesuai dengan kemampuan finansial kalian. Dan Allah Ta'ala berfirman, wala tukhrijuhunna min buyutihinna, janganlah kalian usir perempuan yang dicerai dari rumahnya selama masa iddah. Wala yakhrujna, dan janganlah si perempuan tersebut keluar dari rumah selama masa iddah. Ila ayati nabi fahisyatin mubayyinah, kecuali jika dia melakukan perbuatan keji yang nyata. perbuatan keji yang nyata itu boleh jadi adalah mulut kasar dengan suami atau dengan keluarga suami ketika itu tinggal di rumah mertua, omongannya kotor dan ini suka caci, maka ya, boleh diusir. Atau keluar untuk menjalani masaid, untuk menjalani hukuman. Nah, ternyata dia kemudian di masa idah itu dia berzina. Di masa idah itu dia berzina, maka dia kemudian dan terbukti berzina atau mengaku berzina, maka dia keluar dari tempat tersebut untuk menjalani hukuman. Kemudian untuk perempuan yang dalam masa idah karena talak raja'i, haram baginya untuk mendapatkan lamaran dari lelaki lain meskipun itu ta'arud, lamaran metafor atau sindiran. Karena jika itu talaknya talak raja'i, si perempuan masih tertahan pada suaminya. Karena ketika dia ditalak dan talaknya talak raja'i, maka dia fi hukmi zaujah, masih berstatus istri. Baru status istri itu hilang setelah masa idah selesai. Maka sebelum talak raja'i namanya istri. Setelah talak di masa idah namanya hukmi zaujah. Bukan zaujah namun hukmi zaujah. Teranggap istri. Masih teranggap istri. Setelah masa idah berakhir maka menjadi ajnabiyah. Maka akad nikah sebelum talak raja'i statusnya zaujah, istri. Keluar talak satu atau talak dua selama masa idah namanya fi hukmi zaujah, teranggap istri. Masih berlaku semua ketentuan hak suami istri, masih berlaku semua. Begitu masa idah berakhir, jadilah perempuan ini namanya statusnya ajnabiyah. Liqauli ta'ala, karena firman Allah ta'ala wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha, dan suaminya itu lebih berhak untuk mengembalikan istrinya ke dalam ikatan pernikahan fi dzalika di masa iddah in aradu islaha, jika mereka menginginkan perbaikan. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa radhiyallahu anhu alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.